في أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فنبدأ جميعا الله وإياكم إن شاء الله تعالى. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi Al-Tamimi rahimahullahu taala, sampai pada bab man sabba dahra faqad aza Allah taala, barang siapa yang mencela, menghina masa atau waktu, maka sungguh dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita baca ikhanibidina azani allahu wa iyakum dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim, mengisahkan dengan ucapan orang-orang kafir, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Nah, tidak ada yang menghancurkan kami, membinasakan kami pada mereka illa dahr, kecuali masa atau waktu. Kemudian misalnya begini ajani Allah wa iyyakum, dalil yang kedua yang menunjukkan kepada kita larangan dari mencela ad-dahr. Beliau mengatakan wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, beliau bersabda, qala Allah ta'ala, Allah azza wa jal berfirman. Ini disebut kita nikmatin azani Allah wa iyyakum dengan al-hadithul qudsi, hadith qudsi, ketika Rasulullah SAW meriwayatkan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quranul Karim ini yuta'abbadu bitilawatihi, seseorang dianggap beribadah dengan semata-mata membacanya. Satu huruf dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 10 kebaikan. Itu kalau membaca Al-Quran. Adapun kalau hadis qudsi, maka la yuta'abbadu bitilawatihi, semata-mata membaca lafaz hadis qudsi tidak mendapatkan pahala sebagaimana seseorang membaca hadis-hadis yang lain. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua yaitu bidina ajani Allah wa iyyakum, kalau Al-Qur'anul Karim riwayatuhu mutawatirah. Al-Qur'anul Karim ini sanadnya mutawatir. Jelas sahih, tidak ada yang dhaif yaitu bidina ajani Allah wa iyyakum. Sementara hadis qudsi, ma huwa sahih wa ma huwa hasan wa ma huwa duna dhalik. Ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada pula yang baik, serta ada pula yang maudhu. Isani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga kalau hadis qudsi kita masih harus diteliti sanadnya. Adapun Al-Qur'an tidak diragukan akan kesahihannya. Nah, kalau yang di sini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim. Qala Allah ta'ala, Allah azza wa jal berfirman, yu'zini ibnu Adam, Kata Allah Azza wa Jal, sesungguhnya anak Adam, bani Adam sering menyakitiku. Dia subud dahra, dia suka terbiasa mencela masa atau waktu. Wa ana dahru, dalam keadaan aku adalah ad-dahru. Uqallibul layla wan nahar, aku yang membolak-balikan malam dan siang. Naam. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Al-Imam Bukhari wa Muslim, la tasubbu ad-dahra, janganlah kalian mencela waktu. Kalau ini tegas, jelas, menunjukkan larangan. Fa inna Allah huwa ad-dahru, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala huwa ad-dahru, ialah ad-dahru, maksudnya mudabbirud dahri wa musarrifuhu. Allah adalah ad-dahru, maksudnya Allah yang mengatur dan membolak-balikkan waktu. Nah, hadis yang mulia ini kanidina azani Allah wa iyyakum, diambil dari oleh para ulama larangan dari sabud dahar, mencela masa atau waktu, kanidina azani Allah wa iyyakum, tentunya dengan rincian-rincian yang telah kita bawakan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini ada permasalahan yang berkembang di kalangan para ulama terkait dengan lafaz wa ana ad-dahru, dan aku adalah ad-dahru, atau pada lafaz riwayat yang lain, fa inna allaha huwa ad-dahru. Ada pembahasan di kalangan para ulama, apakah kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama ad-dahru yang kemudian diperbolehkan seseorang menggunakan nama Abdul Jahri, gitu ya. Nah, al-jawab ikan ikutin a'zani Allah wa iyyakum, ad-dahru laisa min asma'illahi ta'ala. Ad-dahru itu bukan termasuk nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Azza wa Jal tidak memiliki nama ad-dahru, dan tidak diperkenankan seorang hamba memberi nama dirinya atau anaknya dengan nama Abdul Dahri. Nah, dengan beberapa alasan. Yang pertama, yasanibudina azani Allah wa iyyakum, lafzah ad-dahru jamidun la sifata lahu. Lafaz ad-dahru dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim jamid yang tidak memiliki sifat, tidak mengandung sifat. Sementara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya ini sanibudina azani Allah wa iyyakum, setiap nama pasti mengandung sifat. Kalau ad-dahru tidak menunjukkan sifat apapun. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sanibudina azani Allah wa iyyakum, fihi mahdzur. Fihi mahdzur. Dalam hadis ini ada lafaz yang terbuang. Tadbiruhu, yaitu lafaz wa ana uqallibud dahra. Ya, wa ana uqallibud dahra, dan aku yang membolak-balikkan masa. Jadi, dari mana kita tahu kalau ada lafaz yang terbuang, misalnya jadina azani Allah wa iyyakum, bi siyakil hadis, dengan melihat lafaz hadis secara utuh. Lafaz hadisnya wa ana ad-dahru, Uqallibul layla wan nahar. Aku adalah ajar. Uqallibul layla wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Kalau dikatakan ajahru adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala, jelas bertentangan. Begitu ya? Jelas bertentangan. Tidak mungkin sesuatu yang membolak-balikkan, dia sendiri yang dibolak-balikkan. Kalau dikatakan ajahru adalah Allah, nama Allah subhanahu wa ta'ala, berarti Allah yang dibolak-balikkan. Ya, tidak cocok antara makna ana ajahru dengan utalibul layla wan nahar. Sehingga lafaz utalibul layla wan nahar ini menerangkan adanya lafaz yang dibuang pada lafaz hadis wa ana ajahru. Nah, sehingga tidak ditetapkan dengan izin azani Allah wa iyyakum nama ajahru bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. هذا الذي جئنا عليه الله وإياه. وفيه مسائل kata muallif rahimahullah ta'ala. Dan pada bab ini ada beberapa masalah penting yang menjadi kesimpulan dari dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Al-ula, yang pertama, an-nahyu an sabbid dahri, larangan dari menjela waktu atau masa. Nah, ini jelas pada lafaz hadis la tasubbu ad-dahra, janganlah kalian menjela waktu atau masa. Yang dibina azani Allah wa iyyakum. Baik. Dari faedah yang pertama ini, sanjidina azani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberikan bimbingan kepada kita semua untuk hifdzul lisan anit tasakhuti. Hifdzul lisan anit tasakhuti. Menjaga lisan dari mudah berkeluh kesah. Ya. Ketika Allah melarang, demikian pula Rasulullah SAW melarang dari mencela waktu, masa, ya, mencela malam, mencela siang, dan seterusnya. Yang dibina azani Allah wa iyyakum, terdapat isyarat padanya bagi kita semua selaku hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga lisan dari at-tasakhkhuti, mudah berkeluh kesah. Nah, diberi malam yang dingin berkeluh kesah, disalahkan malamnya. Ya, wah ini saya masuk angin ini gara-gara malamnya terlalu dingin. Diberi siang yang panas, ya, berkeluh kesah. Ya, tidak sabar ikan ikutin azani Allah wa iyyakum menerima ketentuan dari Allah azza wa jal berupa cuaca yang panas. Ya, mungkin dia berasal dari daerah yang dingin, kemudian ada ajah, ada kebutuhan tertentu pindah ke wilayah yang cuacanya panas. Ya, siang harinya ngomel melulu. Ya, menyalahkan panasnya matahari. Wah, saya di sini gatal-gatal, biang keringat. Ya, dan semisalnya setiap kali mandi ganti baju, dan semisalnya ini gara-gara siangnya panas ini. Nah, siangnya ini bikin boros sabun cuci, kata dia ikannya berdina azami Allah wa iyyaku. Ini enggak boleh. Ya, tidak diperkenankan ikannya berdina azami Allah wa iyyaku, karena menjurus pada sikap at-tasakhkhuti, mudah berkeluh kesah. Ya, nantinya ketika hal ini dijadikan kebiasaan oleh seorang hamba, bisa menjurus kepada tindakan yang lebih besar yakni bidina azami Allah wa iyyakum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, menolak atau membenci ketentuan takdir Allah azza wa jalla. Dari perkara yang remeh. Ya, dikasih malam yang dingin ngomel, dikasih siang yang panas ngomel. Begitu ya. Kalau biasanya ngomel siangnya panas, dikasih hujan di siang hari ngomel, pakaiannya enggak kering-kering. Ini ya, usaha laundry-nya macet. Kenapa? Enggak kering-kering. Hadza ikana yudina jazakallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian dia biarkan lisannya mudah mengeluarkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang menunjukkan keluh kesah. Tidak sabar dengan kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak mengarahkan hatinya, tidak mengarahkan lisannya sesuai dengan bimbingan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, akan membentuk ya sebuah watak dan tabiat sanibudina azani Allah wa iyyakum, yang nantinya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang lebih besar, membuat dia jatuh dalam tindakan menolak, bahkan membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika diuji oleh Allah Azza wa Jal, mengalami musibah, baik menimpa dirinya, menimpa sanak kerabatnya, menimpa orang-orang yang dia cintai, atau menimpa barang-barang yang dia cintai, ya, otomatis berkeluh kesah, sudah pasti. Karena top cuaca saja sudah berkeluh kesah. Ya, ketika diuji dengannya lebih besar, misalnya jadinya azani Allah wa iyyakum, tentunya akan jatuh dalam pelanggaran yang lebih besar pula. Ya, menolak, bahkan membenci ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia misalkan misalnya jadinya azani Allah wa iyyakum mengalami musibah tabrakan misalkan, yang kemudian menyebabkan kendaraannya rusak parah. Ya. Dia akan berkeluh kesah. Kemudian diseret oleh syaitan, jatuh dalam larangan, mengucapkan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Wah, ngapain tadi saya lewat jalan ini? Coba kalau tadi lewat jalan sebelah sana, bareng si pula, berapa kali tabrakan. Jatuh dalam larangan di sana Medina azani Allah wa iyyakum. Nah. Lebih besar lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil salah satu dari anggota keluarganya, sangat dimungkinkan misalnya kedina azani Allah wa iyyakum, hamba yang terbiasa dengan tabrakan, berkeluh kesah dengan waktu dan masa misalnya kedina azani Allah wa iyyakum, sangat dikhawatirkan dan rentan jatuh dalam tindakan anniyah alal mayyit. Ya, meratapi mayat keluarga yang dia cintai, yang berdina azami Allah wa iyyakum, entah dengan tindakan-tindakan atau dengan teriakan-teriakan dan ucapan-ucapan yang menunjukkan dia tidak menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berdina azami Allah wa iyyakum, ini penyakit dari tidak menjaga lisan. Ya, mudah mengucapkan ucapan-ucapan yang terkesan berkeluh kesah atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah pada faedah yang pertama ini, sanibudina azani Allah wa iyyakum, di samping menunjukkan bimbingan Islam kepada kita semua untuk menjaga lisan dari sikap at-tasakkutu, mudah berkeluh kesah, di samping itu juga menunjukkan kepada kita isanibudina azani Allah wa iyyakum al-hasu ala sabri, anjuran untuk melatih diri bersabar dengan situasi atau kondisi yang tidak mengenakan untuk diri kita. Nah, bersabar dengan situasi atau kondisi yang tidak mengenakan untuk diri kita, entah itu dingin di malam hari yang menusuk, yang tidak jarang isanibudina azani Allah wa iyyakum menyebabkan kita jatuh sakit biiznillahi azza wa jal. Ada yang sakit paru-paru basah karena kebetulan malamnya dingin, tidur di masjid tidak pakai alat, di lantai. Nah, ada yang terkena batuk dan pilek, masuk angin dan seterusnya, ya sanibudina azani Allah wa iyyakum. Panas di siang hari, ya, yang semuanya tidak menghendaki dirinya kepanasan, gitu ya. Nah, Agama kita yaitu Azani Allah wa iyyakum mengajarkan kepada kita untuk melatih diri kita sabar dengan hal itu semua. Ya, sabar dengan hal itu semua yaitu Azani Allah wa iyyakum. Fungsinya agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakan ibadah pada masa-masa yang sulit untuk dirinya. Ya. Seorang yang terbiasa sabar dalam menghadapi cuaca atau kondisi yang tidak mengenakkan insanikidina azani Allah wa iyyakum akan lebih mudah melaksanakan ibadah-ibadah insanikidina azani Allah wa iyyakum pada waktu-waktu yang sulit. Nah, salat lain misalkan pada malam yang sangat dingin. Malam yang sangat dingin. Ketika seorang hamba tidak membiasakan dirinya untuk bersabar menghadapi malam yang dingin, dia akan setengah hati atau aras-arasan mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat malam. Berbeda dengan hamba yang sudah terbiasa dengan situasi atau kondisi yang tidak mengenakkan, tahan banting, mau dingin di malam hari, panas di siang hari, dan semisalnya yang kedua azani Allah wa iyyakum, diyakini hal itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kebaikan di balik itu, entah dia ketahui atau tidak. Yang kedua azani Allah wa iyyakum, ketika dia menjumpai ada amalan-amalan yang dilakukan pada masa-masa yang kebanyakan orang aras-aras untuk melakukannya, yang kedua azani Allah wa iyyakum, dia dimudahkan atau lebih mudah ikhani bidina azani Allah wa iyyakum untuk melaksanakannya karena sudah terbiasa. Nah, kemudian asalnya masalah yang kedua kata mu'alif rahimahullah, tasmiyatuhu azan lillahi azza wa jal. Tindakan mencela masa atau mencela waktu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tindakan menyakiti Allah Azza wa Jalla. Orang yang mencela waktu, mencela masa, ini sama saja dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan ini jadi nasani Allah wa iyyakum, Allah yang menentukan. Ya, Allah yang mengatur, yang menentukan. Ya, malam misalkan kondisinya sangat ini, kemudian siang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wilayah ini panas, menyengat, wilayah yang lain walaupun siang diguyur dengan hujan. Ya, dan semisalnya ini jadinya azari Allah wa iyyakum. Kemudian ada dari kalangan Bani Adam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencela siang tadi atau mencela malam tadi yasani bidina azani Allah wa iyyakum, secara tidak langsung ya dia mencela aturan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni, yang bersifat pengaturan alam semesta yasani bidina azani Allah wa iyyakum, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala tersakiti. Nah, walaupun tindakan yang demikian yang kedua azami Allah wa iyyakum la yadurullaha syai'a, tidak memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada anggapan ketika Allah menyebutkan dalam hadis ini yudhini ibnu Adam yasuddu dahra wa ana dahru, ya Bani Adam sering menyakiti aku, kemudian difahami kalau Allah Subhanahu wa taala bisa dimadharatkan oleh hambanya, tidak ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, belum tentu ya, belum tentu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sesuatu yang menyakiti memadharatkan seseorang gitu ya. Nah, belum tentu sesuatu yang menyakiti itu memadharatkan atau melukai seseorang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, kita ambil contoh misalkan, ya kita semua insan yang berjina azani Allah wa iyyakum, manusia ini memiliki tabiat merasa tersakiti, ya ketika mencium bau yang tidak enak, Yang mana? Ya kan? Aywa. Bau yang tidak enak, tidak sedap. Bisa menyebutin azami Allah wa iyyakum. Manusia, ya, fitrahnya mereka tersakiti dengan hal itu. Namun bau yang tidak sedap tadi, sanibidin azani Allah wa iyyakum, tidak memadaratkannya, walaupun dia tersakiti. Ya, kalau lah, loh, iya benar. Sekarang ada kumpulan seperti ini, tahu-tahu ada yang membuang cat beracun dengan tanda kutip. Apakah kemudian orang-orang yang mencium bau yang tidak sedap tadi, ya, gas beracun yang dibuang sembarangan tadi, membuat jamaahnya pingsan? Ya, kalau pingsan berarti memadaratkan, begitu ya. Nah, pingsan atau enggak? Tidak, sanibidin azani Allah wa iyyakum. Walaupun merasa tersakiti, tersakiti atau malah gembira? Ya, tersakiti, sanibidin azani Allah wa iyyakum. Nah, itu di kalangan makhluk. Ya, sesuatu yang menyakiti belum tentu memadaratkan. Walillahil madzalul a'la. Ya, walillahil madzalul a'la. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ya, sama sekali tidak dimadaratkan dengan adanya satu jahr yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ats-tsalitsah, yang ketiga. التأمل في قوله فإن الله هو الجهر dalam hal ini kita diharuskan untuk memperhatikan dengan seksama sabda Rasul alaihi salatu wassalam فإن الله هو الجهر sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah الجهر. Ini kalau kita terjemahkan, ya, sesuai dengan teksnya. Kalau kita perhatikan lafaz ini, sanibidina azani Allah wa iyyakum, kemudian kita menengok lafaz hadis sebelumnya, ya, yu'rini ibnu Adam yasubu dahra wa ana dahru uqallibu al-laila wa an-nahar. Kalau kita perhatikan, kita akan jumpai anna ma'nahu, bahwasanya makna hadis ini annallaha muqallibul lail wan nahar. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan siang dan malam. Yang mengatur waktu itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukan waktu itu sendiri. Allah bukan ad-dahru. Karena Allah yang membolak-balikkan. Dan mungkin kemudian orang yang membolak-balik, kemudian di waktu yang sama dia yang dibolak-balik, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah. Sehingga dari sini kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya ad-dahru bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan makna fa innallaha huwa ad-dahru, sesungguhnya Allah huwa adalah ad-dahru. Demikian pula hadis yang lainnya, yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru, itu ada syai'un mahdzuf, ada sesuatu yang terbuang. Ya, akhirnya wa ana muqallibud jahri, atau dalam hadis ini fa innallaha huwa muqallibud jahr. Nah, hadza yakun bidina azanillahu wa iyyaku. Arabi'ah, yang terakhir, yang keempat. Annahu fa yakunu sabban walau lam yaqsudhu bi qalbihi. Annahu qariyatun sabban walau lam yaqsudhu bi qalbihi. Ya Allah, bisa dikatakan azani Allah wa iyyakum. Orang yang mencela mata, orang yang mencela mata secara tidak langsung telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia tidak bermaksud demikian. Yang mencela mata secara tidak langsung dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak bermaksud demikian. Artinya tetap masuk dalam tindakan yang diharamkan, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya, dengan rincian-rincian yang telah disebutkan. Ada gambaran yang haram, bahkan ada yang syirik, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi ada pula gambaran yang diperbolehkan, yaitu apabila kita sekedar memberitakan kondisi waktu atau cuaca, tidak masalah. Ya, kita katakan, gimana kondisi Surabaya? Oh, Surabaya siang ini panas. Itu tidak mencela waktu, kan? Jadi nasehatnya Allah wa iyyakum diperbolehkan. Tapi kalau dia mengeluh, ya mengeluh karena cuaca, nah itu masuk dalam bab sabut jahri, mencela waktu atau masa. Oleh demikian, maka secara tidak langsung dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak bermaksud demikian. Nah, hadza la yahdina dzani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, ini beberapa pembahasan yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala dalam bab man tabbaja jahra faqad azallaha taala. Intinya kita ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum dilarang untuk mencela waktu, ya mencela masa, dikecualikan kalau kita sekedar memberitakan kondisi cuaca, ya tanpa maksud untuk at-tasahhud, ya tidak ada maksud untuk berkeluh kesah, dan misalnya itu diperbolehkan. Selebihnya ya masuk dalam bab pelarangan tasahhud. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bisa diambil faedahnya untuk diri kita masing-masing. Insyaallah jazani Allahu wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adapun bab yang berikutnya insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan ba'da maghrib bi idznillah. Tafadhalu barakallahu. Thank you.